jadi kantun ku panutan buah hati rasa asap terbaruku nyantel bae kanjeuna narembongan alam nutas darang dapat hati bangga mun kieu salawasna Mohon nakia salam.